قال المؤلف رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفوق ختمه غيرهم ختامه مسك أي آخر شربه تفوق منه رائحة المسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ومزاجه أي ما يمزه به من تسميم فسر بقوله عينا فتنصبه بأمدها مقدرا يشرب بها المقربون منها أي برهنا يشرب معنى يلتذ. طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو كاشف الغم والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وقدوة الشاكرين والصالحين أما بعد. Kita melanjutkan ayat ke-25 dari Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusqawna min rahiqin makhtum." Mereka diberikan minuman dari rahiq. Rahiq ditafsirkan di sini dia adalah khamrun khalisah. Khalisatun min ad-danas. Khamr, satu khamr yang secara makna khamr itu yang memabukkan akal kalau di bahasa dan di dunia. Yang mana air khamar tersebut disediakan di surga dengan hukum, sifat dan kenikmatan yang berbeda dengan hukum, sifat dan kenikmatan khamar di dunia. Khamar di sini di antara sifatnya khalisatun minad danas. Khalisah, yaitu bebas dari ad-danas. Ad-danas, yaitu keburukan, al-aib, al-qadhar, ya, yaitu khamar yang tidak ada buruknya sama sekali. Berbeda dengan khamar di dunia. Dan rahiq tersebut disifati makhtum. Ya'ni ala ina'iha la yafukku khatmahu illahum. Terhadap wadah-wadahnya makhtum. Wadah-wadahnya berarti wadahnya, ya, seperti wadah minuman ini, wadah tempatnya, ya, la yafukku khatmahu, tidak ada yang mefakayafukku, yaitu membuka khatmnya, membuka segelnya kecuali mereka, yaitu al-abrar, ya. Berarti minuman-minuman tersebut di makhtum, di segel, tertutup dan kemudian dibuka. Kenapa adanya seperti itu? Kita pun di dunia pun minuman atau makan yang masih tersegel, tentu kita lebih merasakan kenikmatan lebih spesial. Ya. Anda pernah ke rumah sakit Permata Cibubur? Ya, waktu istri lahiran. Anda makan di kantinnya nasi goreng, ya, nasi goreng apapun itu makanan, ya, yang mereka masak itu pasti makhtum, ya. Pak Niman, sebentar, Pak Niman belum, ntar baru kajian, ntaran dikit, ya. Ya, makanan disegel dengan plastik, ya, yang lunak dan juga plastiknya lembut, ya, disegel. Sebagaimana kita juga beli buah-buahan. Ya, kadang-kadang rujak atau semisalnya makhtum. Ya, seperti itu. Dan ketika mendapatkan seperti itu kan terasa makanan ini terjaga, terlindungi, ya. Sehingga ada perasaan makanan ini lebih spesial daripada makanan yang begitu saja disajikan seperti di warteg-warteg atau lainnya, ya. Tapi aneh juga kalau di warteg makhtum, ya. Disegel pakai plastik, itu aneh, ya. Jadi memang tergantung tempatnya. Nah, surga ini minuman disegel. Kadang-kadang kita melihat orang-orang ya, nah, ma'adullah ya, mereka minum bir kemudian membuka sampahnya atau segelnya itu dengan bangganya, ya kan? Nah, itu di dunia mereka, dan mereka enggak dapat bagian di akhirat nanti. Adapun di akhirat, orang-orang beriman, mereka dengan semangatnya fakul khatam, yaitu melepas segel yang ada di minuman-minuman mereka. Khitamuhu misk. Jadi khatam dengan khitam, kalau khatam tadi segelan, penutupan, tutupan, adapun khitam ini juga sebagai sifat terhadap rahiq. Jadi rahiq makhtumin, dan kemudian disifati berikutnya dengan khitamuhu misk. Dia memang kalimat baru, khitamuhu misk, yakni khitamur rahiqi miskun. Khitam di sini khatmah, akhiran dari rahiq atau khamar tersebut adalah misk. Maksudnya apa? Ai akhiru syurbihi yafuhu minhu raihatal atau raihatul miski. Akhir minum, ketika antum akhir minum, selesai meneguk, itu tersembur dari mulut antum bau misik, aroma misik. Ya. Setelah antum minum. Ya, itu minuman yang tidak ada di dunia ini, ya. Baru selesai minum, kerasa bau misik. Dan kalaupun berbicara setelah itu, mengeluarkan bau misik. Ya. Coba kalau misalnya khamar dunia gimana? Selesai minum gimana? Anda belum pernah nyoba. Ya, antum juga jangan bilang Anda pernah nyoba saat kayak gini-gini. Baru tadi malam Anda nyoba, gitu. Jangan. Ya. Kalau khamar di dunia, baunya gimana? Anda sendiri bau khamar aja Anda gak tahu gimana. Beneran. Ya, gimana bau khamar, ada yang tahu ya, insyaallah ya. Tapi Anda enggak tahu. Gimana bau khamar? Gimana tanda-tanda orang baru minum khamar dari segi bau mulut? Anda enggak tahu. Anda enggak tahu, beneran. Ada yang bisa contohin baunya gimana? Hah? Ya gitulah ya, tapi Anda enggak tahu beneran. Ya. Suatu ketika Anda pulang dari kota wisata dari host ke Ustadz Erwandi, ya, pulang bersama salah satu kru di Niaga TV, ya. Beliau sekarang kalau nggak salah di Bali beliau, ya. Nah itu beliau di sini, teman Ana ini, kru ini, motor bocor, kemudian akhirnya ngebengkel di jalan alternatif Cibubur dekat dengan, ya, dengan kota wisata lah. Ana nggak tahu bau apa ini, ya. Anda biarin aja, memang gak enak baunya, busuk atau semisal, tapi Anda gak hafal baunya. Setelah di bengkel itu, setelah kita pergi, teman Anda bilang, itu daerah situ tuh orang pada minum khamar tuh di gelap-gelapan, di kedai-kedai kecil di pinggir-pinggir jalan. Ya. Ternyata seperti itu bau khamar. Sampai sekian puluh meter itu bisa tercium bau khamar gitu. Anda gak tahu ya. Tapi kita, teman Anda itu bau khamar. Nah, ternyata bau khamar sebusuk itu. Cuma Anda gak hafal. Karena itu sepintas, spontan. Dan Anda gak berusaha untuk mengingat. Ya. Khamar bisa bau seperti itu. Di dunia. Tapi baunya pasti jelek. Ya. Yakin jelek. Mustakbath. Ya. Mustakdar. Ya. Adapun di surga. Yafuhu minhu ra'ihatu al-misk. Ya. Membuncrat dari mulutnya. Keluar dari mulutnya setelah minum bau misik. Ya, masya Allah. Wa fi dzalika, dan terhadap hal tersebut, falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah seseorang, maka hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlombalah. Ya, dan tujuannya fi dzalika, tanafus fi dzalika. Syaf di sini ini bantahan untuk tasawuf. Ayat ini bantahan untuk tasawuf. Wa fi dzalika falyatanafas, yakni falyarghabu. Hendaklah mereka mempunyai raghbah, hasrat, keinginan kuat bil mubadarah, untuk bersegera ila ta'atillah. Bersegera ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Surga. Nah, di sini kalimat-kalimat ayat ini dan juga banyak sekali ayat-ayat Allah lainnya dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua jelas-jelas bertentangan dengan perkataan banyak dari orang-orang tasawuf bahwasannya jika engkau beramal untuk mendapatkan surga maka engkau belum ikhlas. Ya. Betul enggak tuh? Itu syubhat yang perlu dijawab. Dan jawabannya diantaranya ayat ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu Abu Nawas menelurkan bait syair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatau waghfir li dhunubi. Fa innaka ghafirul dhanbi. Pokoknya begitulah ya. Wahai sembahanku ilahi lastulil firdausa. Lastulil firdausi ahla. Aku bukan penghuni, aku enggak pantas jadi penghuni surga, tapi enggak kuat juga mau ke neraka. Tapi terima taubatku. Nah, kalau terima taubat kira-kira penghuni surga atau penghuni kerak bumi? Ah, surga kan? Allah terima taubatnya. Terus kemudian sebagian dari orang-orang tasawuf mereka bilang bahwasanya tidak layak kita beribadah untuk surga. Kalau kita beribadah untuk mendapatkan surga, maka kita kurang ikhlas. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan tidak ikhlas. Kurang ikhlas dan tidak ikhlas beda ya. Kalau tidak ikhlas itu berarti nol amalannya. Kalau kurang ikhlas ya mungkin ada ganjarannya. Melainkan kita wajib beribadah hanya untuk Allah semata. Taib, ini filosofi yang bagi orang awam, ya juga kita harus ikhlas hanya untuk Allah. Adapun untuk surga itu enggak boleh kita mengharapkan surga, kan? Tetapi kalau kita kembalikan ke nas syar'i, ya, maka kita akan dapatkan ayat dan hadis itu bertentangan dengan pemahaman itu. Bertentangan jelas bertentangan. Sarahatan strike bertentangan. Di antara ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dari dalil-dalil naqli wa fi dzalika untuk hal-hal tadi yang kita sebutkan tentang surga, itu ayo berlombalah. Apa faedahnya Allah Ta'ala menyuruh kita berlomba? Fal yatanafasil, fal lam di sini, walaupun lam sakinah di sini, lamul amr, karena bertemu dengan fa sebelumnya. Ya, kadang-kadang lamul amr bentuknya seperti harfu jar li, ya, tapi bisa juga yang sini fal yatanafasil, lamul amr di sini perintah. Orang-orang yang berlomba, berlombalah dalam hal ini. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah, jika itu perintah, maka imma wajib, imma mustahab. Kalau enggak wajib, kalau enggak dianjurkan. Bagaimana mungkin Allah misal minimalnya menganjurkan kita untuk berlomba dalam hal ini. Ya, belum lagi dalam ayat lain, fi'lul amr, istabiqul khairat. Ya kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Itu bagaimana mungkin Allah menganjurkan atau menyuruh kita, tetapi kemudian orang-orang tasawuf mereka bilang jangan ngarepin itu. Gimana kira-kira? Allah nyuruh kita, ayo kalian berlombalah, ayo demi surga, untuk dapat surga, ayo, gitu kan? Tapi orang tasawuf bilang jangan, itu nggak ikhlas itu. Lah kan Allah yang nyuruh, kan Allah yang nyuruh kita untuk berlomba-lomba demi mendapatkan supaya ke surga, ya, dan semoga kita semua ke surga dan semoga ana lebih awal insyaallah masuk surga daripada antum. Amin. Diaminin apa manar. Masyaallah jazakallahu khairan Pak Anwar ya. Udah aminin. Dalam hatinya terserah lu dah mau apa. Baik, gitu ya. Fal yatanafasil mutatir. Itu satu. Kemudian dalil naqli dari hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altum fas'alul firdaus." Kalau misalnya kalian meminta, maka mintalah Firdaus. Kemudian orang tersebut bilang, jangan cari surga, cari wajah Allah. Iya, cari wajah Allah. Di mana orang bisa melihat wajah Allah? Ya, di surga. Iya kan? Jadi udah jelas. Ya, gak usah pakai aliran-aliran seperti itu. Itu dalil naqli. Dalil aklinya, secara logika, manusia itu mereka akan merasakan futur kalau misalnya mereka melakukan sesuatu tapi mereka tidak dibolehkan untuk menikmati gambaran dari ganjaran. Maksudnya tidak dibolehkan untuk mengharapkan ganjaran. Ya kan? siapapun dari kita melakukan sesuatu, kemudian tidak boleh mengharapkan adanya efek dari amalan tersebut. Ya. Taib antum beli sepeda. Ya. Kemudian tujuannya supaya sehat. Enggak boleh antum, enggak boleh bertujuan itu. Beli sepeda yang ikhlas. Kira-kira gimana? Ya, terserah saya dong, gitu kan? Ya. Antum salat. Ya, tujuannya apa? Supaya masuk surga. Enggak boleh, antum enggak boleh kayak gitu. Gimana? Kira-kira futur enggak kira-kira? Pasti futur. Karena merasa ini semua sia-sia, enggak ada nikmatnya. Bahkan pelaku maksiat itu mereka melakukan maksiatan untuk mendapatkan maslahat versi mereka. Iya. Kalau maksiat ini enggak ada enak-enaknya, ngapain saya maksiatnya enggak? Begitu. Lah lebih-lebih ketaatan. Lebih-lebih ternyata Allah Ta'ala tuturkan banyak sekali ayat-ayat tentang surga dan ancaman terhadap neraka, dari neraka. Juga di hadis-hadis Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya menjabarkan tentang surga, neraka, kenikmatan, azab, ancaman, dan janji baik kecuali supaya kita termotivasi untuknya. Begitu. Bahkan sampai beberapa orang-orang mutasawwifah, mereka menisbatkan kalimat kepada Rabi'atul Adawiyah. Wallahu a'lam benar apa enggak nisbatan ini. Benar apa enggak Rabi'atul Adawiyah berkata atau tidak. Tapi perkataannya seperti ini. Ya Allah, kalau misalnya aku beramal untuk dapat surgamu, maka haramkanlah aku dari surgamu. Alhamdulillah. Kayak gitu ngomongnya. Seandainya ya Allah, seandainya aku memang beramal demi mendapatkan surgamu, maka haramkan aku dari surgamu. Nantang enggak ini kira-kira? Kemudian seandainya aku beramal karena tidak ingin masuk ke nerakamu, sekadar itu, maka masukkan aku, bakar aku di neraka. Kurang ajarkan kayak gini kan? Kemudian pada kalimat terakhir yang mendingan, ya Allah seandainya aku beramal karena tamak ingin melihat wajahmu, maka jadikanlah aku melihat wajahmu. Taib yang ketiga ini enggak masalah. Tapi yang pertama apalagi yang kedua itu kurang ajar itu. Nantang itu namanya. Ya, begitulah. Kadang-kadang filosofi yang sok bijak itu berbenturan dengan ayat-ayat. Atau bahkan biasanya begitu. Dan begitu pula orang-orang sekarang. Sok bijak, tapi tidak mengikuti nas syar'i dan manhaj salaf. Akhirnya bentur-benturan dengan kaedah yang mereka bangun sendiri. Kaedah perasaan. Ya. Begitu. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه أي ما يمزج به yaitu campurannya campuran rahiq itu min tasnim dari tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim fussira biqaulihi ditafsirkan dengan perkataan Allah aynay yashrabu bihal muqarrabun. Ayna ini mansub. فَنَصَبَهُ بِأَمْدَحُ مُقَدَّرًا ya. Yaitu dinasabkan dengan amdahu, dengan aku memuji. Aina ini dalam ilmu nahu ada al-madah dan ada dham, yang kemudian berkonsekuensi isim berikutnya dinasabkan, tapi fi'il amdahu atau azummu itu dimahdhuf ya. Jadi aina, aku memuji aina, yaitu suatu mata air. Ain itu bisa beragam makna. Dia suatu lafal yang maknanya mustarakah, mustarikah, atau maknanya muhtamilah, atau muhtamalah. Banyak maknanya. Bisa maknanya mata air, bisa maknanya air, bisa maknanya zat benda, bisa maknanya barang dagangan, bisa maknanya apa lagi? Ya pokoknya banyaklah makna dari ain. Antum kalau lihat di lisanul Arab banyak maknanya. Aina fanasabahu bi amdahu muqaddara. Muqaddara takdir ya. Secara takdir kita perkirakan aina ini nasabnya disebabkan ada lafal amdahu yang mahdhuf. Yashrabu bihal muqarrabun, suatu air mata yang al-muqarrabun, orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala meminum darinya. Nah, di sini yashrabu biha maknanya bisa yashrabu minha au dhummina. Ya, yashrabu bi makna yaltazzu. dhammina, di sini masalah nahwu lagi. Ada dalam masalah nahwu namanya at-tadmin. Ini at-tadmin itu pembahasan kelas berat ya dalam ilmu nahwu. Ana sendiri belum mampu untuk menjelaskan tadmin dalam ilmu nahwu. Tadmin ini masuk ke dalam ilmu nahwu, masuk ke dalam balaghah, dan yang menjabarkannya adalah ulama kibar. At-tadmin ini ya, dia berkaitan dengan harfu jar biasanya, yashrabu biha ya. Allahu a'lam. Aw dhammina yashrabu ma'na yaltazzu. Asyurb di sini maknanya iltizaz. Bisa dimaknai yaltazzu bihal muqarrabun, yaitu orang-orang terdekat dengan Allah, mereka berlezat-lezat dengan meminum rahiq tersebut atau ain tersebut. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Temanya baru lagi sekarang, tapi tentu berkaitan dengan sebelumnya, innal ladzina ajramu ka Abi Jahalin wa nahwihi. Seperti Abu Jahal dan selainnya. Ajram, ajrama itu orang yang berbuat pidana, ya kan? Dalam Al-Quran itu seringkali orang-orang kufar, musyrikun, itu disebut zalimun, fasikun. Ya, munafikun bisa disebut fasikun. Coba disebut di surat Al-Munafikun. Ya. Kemudian orang musyrikun, kufar, mereka juga disebut mujrimun. وَيَوْمَ إِذِنْ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Mujrim. Ya. Itu siapa? Orang-orang kafir. Ya. Mujrim yang terbesar tentu kekufuran. Ijram yang terbesar kekufuran. Ada ijram berikutnya yang nanti masuk juga hukum fikih, yaitu ijram pidana, hukum-hukum pidana. Ya. Mencuri termasuk ijram? Iya. Mencuri termasuk ijram. Ada hukum fikihnya? Ada. Tapi apakah yang dimaksud dengan mujrimun di sini? Innal ladzina ajramu, apakah mereka adalah orang-orang muslim yang melanggar hukum pidana? Bukan. Tapi maksudnya di sini ka Abi Jahal. Nah, di sini lihat innal ladzina ajramu, alladzina, dia mausul, isim mausul. Berposisi sebagai isim inna fi mahalli nasbin. Ini alladzina itu termasuk dalam usul fiqih sighah min siyaghil umum, yaitu umum. Lafalnya umum, orang-orang yang ajramu. Tetapi dikhususkan di penafsiran, yaitu maksudnya Abu Jahal. Ya, dimaksudkan di sini adalah Abu Jahal. Karena memang konteks yang berlaku ketika itu orang-orang semisal Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Kanu minal ladhina amanu yadhakun. Mereka terhadap alladhina amanu. Umum lagi. Ya kan? Lafalnya umum, tetapi ditafsirkan khusus seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Dan lihat di sini orang-orang yang ditertawai, yadhakun, istihzaan bihim. Mereka menertawai orang-orang beriman, istihzaan bihim, menertawai sebagai pengejekan untuk mereka. Dan lihat ejekan-ejekan mereka ini rata-rata untuk siapa? Untuk orang beriman. Yang kalau kita lihat contohnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, yaitu keluarga lemah atau budak. Keluarga lemah atau budak. Sehingga orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar, pembesar, mereka enggak berani untuk menertawainya. Ya, enggak berani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya tinggi sebenarnya. Sehingga mereka enggak berani menertawai dari segi nasab. Ya. Iya, enggak berani mereka. Ya. Begitu. Nah, di sini innal ladzina ajramu, yaitu mujrimun, umum di sini. Lafalnya umum. Kanu minal ladzina amanu, alladzina amanu, lafalnya juga umum. Walaupun tafsirannya adalah khusus, yaitu semisal Abu Jahal dan kawan-kawan, orang beriman semisal Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan lain-lainnya. Tetapi Allah Ta'ala mengungkapkan dengan ayat ini dengan lafal yang umum sehingga bisa direfleksikan untuk kejadian-kejadian setelah peristiwa-peristiwa ini. Sampai zaman sekarang, kalau orang-orang kafir itu mereka menertawai orang beriman, masuk ke dalam ayat ini. masuk dalam ayat ini, ya. Mertawai dengan maksud mengejek, menghina, masuk ke dalam ayat ini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Yang maksud ajramu di sini, ingat sekali lagi, yaitu ya kafaru, ya asyraku. Karena tafsiran ayat ke Abu Jahal, Abu Jahal orang kafir. Maka tafsiran itu khusus. Kemudian kalau kita mau merefleksikan sekarang, kita pakai ke qiyas. Dan qiyas itu ada asal, ada fara', ya kan? Karena ilatnya, asalnya seperti Abu Jahal. Fara'nya orang-orang kafir sekarang. Ilatnya apa? Kekufuran. Kekufuran itu ijram terbesar. Jadi siapapun orang-orang kafir di zaman sekarang, yang mana mereka menertawai orang-orang beriman, atau negara kafir melecehkan negara orang beriman, maka masuk ke dalam ayat ini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kemudian apa sikap mereka? Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru ay almu'minin. Ketika mereka melewati orang-orang beriman. Yataghamazun ay yusyirul mujrimuna ila almu'minina bil, gimana ini bacanya? Sebentar, ana khawatir salah. Bacanya yang sahih mana, ikhwan? Ada yang tahu enggak bacanya bagaimana yang sahih? Jafnun. Yushiru bil jafn, bil jafni wal hajibi istiza'an. Dengan apa jafn itu? Apa artinya Syekh Abu Hanifah? Menghindar, Ustaz. Menghindar. Menghindar. Dengan menghindar dan hajib. Hajib menghalangi hijab. Menghalangi, menghijabkan. Ya. Bagaimana itu caranya? Dengan menghindar dan menghalang-halangi, ya. Surah apa ini? Jadi gimana? Ketika orang beriman lewat, orang kafir juga lewat. Hah? Kemudian diejek-ejek, dihalang-halangi, dimain-mainin gitu. Ya. Nah, kita lihat kejadian-kejadian seperti ini kapan? Di periode turunnya surat Al-Mutaffifin. Hah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Adapun ketika di periode Mekah, oh, Islam sudah kuat. Apalagi setelah Fathu Mekah. Oh, udah. Gak bisa apa-apa lagi mereka. Ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang gimana sekarang? Di Indonesia gimana di Indonesia? Orang-orang yang sering berbuat syirik, ngecengin Wahabi. Nah, gitu. Ada kajian dibubarin. Masuk gak kira-kira? Bisa masuk, bisa. Innal ladzina ajramu, karena mereka kufur berbuat syirik. Tapi sekarang orang-orang yang sering membubarkan kajian sunnah itu terindikasi enggak suka berbuat syirik. Kita enggak langsung menyebut mereka musyrik kafir, ya, enggak. Tapi mereka sering enggak berbuat syirik. Ya. Sebagian mereka bahkan pakai jimat, pakai apa namanya? Kebal dan seterusnya. Taib, antum akan menemukan di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya di sebuah surat Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan menemukan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman siapa? Al-Yahud, orang Yahudi, dan alladzina asyraku. Siapa di sini antum lihat? Al-Yahud, ras, suku dan agama Yahudi, kan? Taib. Tinggalkan itu karena enggak ada di Indonesia. Walladzina asyraku. Allah tidak menyebutkan latajidanna asyadana si'adawatan lilladzina amanul yahuda wal musyrikun. Wal musyrikin. Enggak disebutkan gitu kan? Tapi disebutkan dengan walladzina asyraku. Faham enggak di sini bedanya? Bukan dengan label musyrikin, tapi dengan walladzina asyraku. Kamu akan menemukan permusuhan yang paling keras terhadap orang beriman, orang Yahudi, label ras, suku, sudah jelas ini, sudah jelas. Kemudian yang kedua, walladzina dan asyraku, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi sini dengan fi'il, ya, fi'il madhi, ala kulli halin fi'il, bukan isim. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, dan ini bisa umum, baik mereka berbuat syirik sehingga mereka udah langsung musyrik begitu saja, atau mereka berbuat syirik karena kejahilan, ala kulli halin fi'il, walladzina asyraku. Walaupun memang konteks ayat mungkin, konteks ayat di sini berlaku untuk Abu Jahal dan semisalnya. Tetapi di sini illatnya adalah perbuatan syirik. Maka siapa yang sering berbuat syirik, maka dia akan bertentangan dengan orang-orang beriman. Begitu. Jadi Allah Ta'ala tidak mengungkapkan al-Yahud label, tapi walladzina asyraku sifat dan fi'il. Walladzina asyraku. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Jadi dihalang-halangi orang-orang beriman, dihalang-halangi. Ya, karakter orang-orang yang suka berbuat ijram, isyrak, syirik, maka seperti itu. Walaupun sebagian tidak bisa langsung dikafirkan, mungkin karena jahil atau karena syubhat, tetapi bagaimanapun kesyirikan itu berpengaruh terhadap pelakunya. Walaupun pelakunya jenggotan sama kayak kita, cingkrangan sama juga, apapun bagaimana pakaiannya, apapun komunitasnya, ketika di kalbunya itu ada syirik, maka pasti dia ada pengaruhnya terhadap permusuhannya untuk dakwah sunnah. Begitu. Lebih buruk lagi kalau pengampu dakwah sunnahnya syirik. Nah ini lebih buruk lagi. Ustadznya berbuat syirik dengan riya, sum'ah dan semisalnya. Itu akan berpengaruh terhadap sineri dakwahnya. Berpengaruh. Ya, na'udzubillah. Taib. Ya, anda pikir cukup enggak sampai sini? Anda pikir cukup sampai sini, ikhwan? Insyaallah kita teruskan pekan depan. Wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.